Meninggalkan dunia, meninggalkan angan-angan, meninggalkan tamak. Menyakit ni syaitan suka, dia mari. Leh. Payah nak berubatlah. Lepas tu kalau tak makan ni payah. Payah baik. Leh. Tak mesti orang tu waswas dalam sembahyang gangguan ni. Ada orang yang diwaswaskan dalam kehidupan ni. Bila kita nak buat kebajikan, dia mari gangguan. Waswas agak. Tak dang yak gini nak jumpa orang lagi, sogias lah. Masa sepuk dengan isya tu, janji tu. Nih, banyak lah. Nih, ganggu kita. Nih. Banyak ambil dunia, banyak lah. Dia mari. Mudah lah dia buat kerja. Nih. Jadi kena petang. Bila petang, tak akan obat tak apa. Makan obat tapi tak petang. Payah baik. Nak? Nak berobat kurak. Nih. Obat makan apa? Tak kaki tiga. Nih, tapi udang lima sekaligus hari. Payah nak baik. Nih. Diceritakan ada satu kaum datang mengadu kepada Hasan Basri akan waswas syaitan. Seorang ulama. Orang warak ni. Katanya dia baru keluar daripada saya. Sekarang. Dan mengadu hal kamu. Hasan Basri kata syaitan baru balik ni. Kamu mari lalu. Nih. Syaitan baru balik. Dan syaitan berkata kepada saya, beritahu kepada manusia tinggalkan dunia. Aku niscaya tinggalkan agama mereka itu. Tinggallah dunia. Jangan. Hati itu nak kepada dunia. Aku tak cara dia. Dan tersebut dalam kitab I'anatu Talibin dalam bab sifat salah. Tersebut dalam kitab Majmu' dan Tangkih. Ini kedua-dua ni kitab Imam Nawawi. Kau yang dipilih oleh Imam Haramain dan Al-Ghazali. Imam Haramain, guru Imam Ghazali. Adalah memadai pada niat muqaranah urfiyah. Iaitu bersaingan di sisi orang awam dengan kira-kira ia. Dikira telah menghadirkan dalam hatinya hay'ah salah, rupa semayang, dengan ijmal, serta dengan apa yang wajib diingatkan dari fardu dan waktunya, iaitu ta'in, dan disaingkan dengan satu juzuk bahagian daripada takbir. Memadai tu. Yang ini janganlah kita menebai-nebai niat sampai kepada had yang bukan. Kita tak boleh nak buat juga. Nak seretok, nampak niat tu dengan alik pada akbar. Payuh, ha? Leh? tu nak nampak selalu niat. Mari setokor. Waktu payuh, ha? Eh, dia pun mari kaca dulu. Eh, alik dulu. Niat keriang. Niat keriang. Niat dulu, alik keriang. Tak? Tak. Memada satu juzuk daripada juzuk-juzuk takbir, cukuplah. Allah, kata ulama dalam Allah, dalam lam. Lafzul Jalalah yang kedua tu nampak ya, aku mengerjakan solat fardu maghrib, cukup mudah. Nah. Dan kata Ibnu Rifa'ah, dialah yang sebenarnya. Ini pendapat yang benar dia tu. Yang ini tidak dimestikan kita kena niat seretak dengan buruk ni, seretak dengan buruk dah. Nah. Inilah pendapat yang benar, yang mudah. Dan tidak harus lain daripadanya. Ha ni, siapa dia kata orang lain tak betul belaka? Ha inilah hak betulnya. Hadirkan niat itu dalam satu suku daripada takbir. Inilah cara yang paling mudah. Bukan hanya seretak. Jangan dulu kemudian dengan Allah pada akbar. Dan jangan dia sama-sama habis. Sama-sama habis dengan roh takbir akbar itu. Oh, payuh. Allah itu aw. Tak masuk umur. Dia main gitu slow. Dan kata, dia kata inilah. Kata Ibnu Rifa'ah. Tidak ada yang lain daripadanya. Dan dibenarkan oleh Imam Subki, dan barang siapa yang tidak berkata dengannya akan jatuh dalam waswas yang keji. Orang kata kalau begini tak sah lagi niat, jatuh dalam waswas yang keji. Itu kadang-kadang nak menebeng-nebeng pada niat. Masalah pasal taruh ta'in ini adalah masalah ijtihad ulama. Tidak disebut dengan secara nas, secara jelas di dalam hadis. Maka janganlah kita menebeng-nebeng pada perkara yang tidak ada nas. Dah. Cukup sekadar yang dikatakan sah oleh ulama. Qasat ta'aruf ta'yin, cukup ah. Aku sembahyang fardu maghrib. Dan di sisi imam yang tiga, Hanafi, Maliki dan Hambali, harus didulukan niat di atas takbir dengan masa yang sedikit. Mazhab lain kata belum takbir berdiri itu boleh niat dah. Cukup mudah. Mereka kata memadai, walaupun mereka berpendapat adalah sunat muqaranah menyertakan niat dalam takbir. Tapi harus niat sebelum takbir. Dalam mazhab Syafi'i kita dan mazhab Maliki ni, dalam takbir. Tapi harus. Pada mazhab lain,

salak kamu. Ha, sebut nama tuan dia. Ya, dia pun senyap. Ha, tuan dia. Dah. Ha, ikna tuan dia. Tak. Dan berkata Qais bin Hajjaj, telah berkata syaitan saya kepada saya, saya masuk padamu padahal saya seperti unta, tetapi sekarang saya seperti burung. Katanya, kenapa jadi begitu? Jawabnya, untuk awak menjadikan saya kecil dengan kitab Allah Quran. Eh? Dia ni, tiap-tiap manusia ni, dia ada syaitan. Eh? Berserta dengan anak Adam. Bila lahir tu ada lalu dah. Dia akan kacar daripada kecil. Nak? Dari kecil tu dia nak dah. Batu suruh bang telinga kanan. Nak? Pemak telinga kiri. Tak mungkin ganggu ni. Dia ambil. Dia ikut lah. Hijau dia. Dia tak lari jauh. Kita sewa si panjang. Hidup sewa si panjang. Bagi yang kita dah. Kita pergi pindah ke kapah. Pergi ke kapah. Nampak? Awak bagi yang kacar. Dia ada. Ada seka tau. Tapi hak maknanya Qais ini. Masa mula-mula mari gemuk macam uta. Nah. Dia ni guru macam burung. Katanya. Syaitan tu kepada dia. Pasal apa? Qais ni. Mulut tak basah. Tak kering mulut, biasa baca Quran. Huruf lah. Nah, benda yang menyakitkan syaitan baca Quran. Baca surah Al-Baqarah gemuk dia. Kau sambung-sambung. Tuan ni baca surah Al-Baqarah. Gang, sila lendik syaitan. Tak, gang dia. Ha. Baca Quran. Aha. Nampak? Jadi sakit. Ha. Maka barang siapa yang banyak waswah dalam semayang, taklah dia berlindung kepada Allah daripada syaitan membaca A'udzubillah. Ha, kata lagu tu. Dan berkata Allah ma ini a'udzubika minasyaitan alwaswati alwaswati khanzah, maka Allah akan menghalaunya. Ini bacaan orang yang waswah, ambillah bacaan ni. Tak boleh baca sebelum sembahyang. Wazau pun bukan sunnah. Sunnahnya mulakan dengan takbir. Tetapi ulama mengatakan boleh. Jika untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan, tidak mengapa dikata membaca bismillah, a'udzubillah dan bacaan-bacaan doa melindung daripada syaitan. Boleh. Tapi jangan baca kuat pula dah. Dalam takbir boleh pergi baca kuat. Tengok orang ni baca kuat. Baca pelahang ni lah. Benda yang tidak yang disuruh itu permulaannya dengan takbir. Takbir tu hak kereta asal. Bismillah ni tak sunat. Mayak bismillah. Asalnya. A'udzubillah tak sunat. Cuma diharukan ulama ambil berkat. Mulakan dengan bismillah. Bukan sunnah. Dan diharukan membaca a'udzubillah dan bacaan pelindung apabila nak mengelakkan tujuannya daripada gangguan syaitan. Boleh baca. Bila dibolehkan lagu tu jangan kuat. Neh. Pelahan dah. Ini kuat. Kuat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul a'udzu birabbin nas. Kuat dia. Pelahanlah. Apa dengar lu tiga sah. Tak. Benda yang harus saja yang bukan asas sunnah pelahanlah. Macam kisah tu bilalah. Selawat Nabi tu masa nak naik atas tangga tu bukan sunnah. Tu selawat masa tu. Tok petik ambil tokak gigi tu, tok bila pun selawat. Bukan sunnah tu. Nah, tapi ada ulama mengatakan haru. Lahanglah dah. Yang kuat. Kuat waduh. Benda yang bid'ah yang diharuskan lagu tu jangan kuat. Dan ada di khilaf di kalangan ulama. Nah. Di tiga otokak. Dia pun diri tak bila. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, umpamanya. Lahang lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lahang. Ni kuat dia pula. Hak sunnah hak ni. Mana hak sunnah khutbah. Hak caktuk tak kain khutbah. Hak sunnah. Nah. Ni balik payah habis. Hak bida'ah. Lahang lah. Tu bacaan. Antara dua khutbah. Hak bila baca. Masa tak ada hamil. Jangan kuat tu. Lahang ni. Tak ada nah tu. Pelahang ni. Nampak lagi? Pelahang dah. Hak tak ada nas tu. Hak khilaf ulama. Tak apalah kita tak anggap. Masa ada pun dapat mengatakan haru baca. Tapi jangan kuat. Bergepa masjid. Nak? Yang disuruh kau lah. Kau lah kena.

Tak, kita minta pelindung. Dan apa yang terlintas dalam semayang seseorang itu? Dengar perkara-perkara yang ajak kepada maksiat, minta pelindung. Ini kata guru-guru. Tak, dengar dalam radio kata datanglah beramai-ramai. Kepada petunjuk ke pentas di padang batu buruk. Itu kata kuat. Ta'udzubillahi minasyaitanirrajim. Na'udzubillahi min zalik. Minta pelindung. Tak, dia dengar dia. Mereka pun minta pelindung. Syaitan ke apa ni? Dah, syaitan ni ajak joget-joget ni. Dan apa yang terlintas dalam semayang seorang itu pada perkara dunia adalah dinamakan was-was. Dia nak suruh mari benda dunia. Oleh sebab itu kita suruh khusyuk dalam semayang. Lawang ni. Bila tidak ada was-was, tidak ada teringat dunia, dipanggil khusyuk lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Sungguhnya beruntunglah orang yang beriman itu, orang yang khusyuk dalam semayang, dan arti khusyuk ialah merendahkan diri serta dengan takut dan tetap anggota badan diliputi oleh gentar dan hebat dalam hati. Itu kesempurnaan khusyuk. Sekurang-kurang khusyuk, hati kita ada bersama-sama di dalam saf. Jangan balik di rumah. Dia panggil hadir hati. Yang kedua, bagi makluman Tuhan adalah sentiasa berada di syaitan tu adalah sentiasa berada di samping seorang hamba Allah. Maksud utama ialah nak melalaikan manusia. Dia ada sama. Cuma bila kita sebut zikrullah, dia tak jadi nak masuk dalam hati kita. Daripada ingatkan Allah, kita baca Quran itu pun tanah. Gitulah. Kita tak baca Quran, buka ganjian ni naik pula tambah lebih derang kali. Kita baca Quran itu mau lari tanah pula. Tak. Lari jauh tak lari Kuala Lumpur. Dan mana-mana yang dijaga. Tak. Dijaga seorang-seorang dijaga. Yang tak pada beranak tu. Dinuk dah. Dan membayangkan kepada manusia sesuatu yang buruk dan maksiat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Ya'ti syaitan ahadaku fayakulu man khalaqa kaza. Man khalaqa kaza hatta yakula man khalaqa rabbak. Fa'idha balawa zalik falyasta'if billah wal yantahi. Nabi kata, syaitan datang kepada seorang kamu dan berkata, siapa yang menjadikan ini, siapa yang menjadikan ini. Siapa cipta langit, siapa cipta bumi. Dia mari. Gangguan lagu ni. Hingga ia syaitan kata, siapa yang menjadi Tuhan kamu. Akhirnya nak pergi, siapa buat Tuhan? Dia Tuhanmu ada, takkan tak ada orang buat. Takkan ada debok gitu, tak ada orang buat. Tak masuk akal syaitan. Mula dia kosek kot biga tu. Siapa cipta langit, siapa turun ujang. Tak. Siapa buat hayawan-hayawan. Lalari siapa buat Tuhan kamu. Dan apakah sampai situ, hendaklah orang itu berlindung dengan Allah dan berhenti. So layang masa tu. Nah, waktu tak boleh layang. Tahulah, ini adalah syaitan. Ini nak suruh sesat. Layang ke dia tu, jadi ayah ping. Mana layang ke dia? Nah, oh betul juga. Ada tadak dulu, tadak ke dia. Tak mula sabah. Jadi hakikat insan, maklak semana. Jadi buat ayah ping. Nah, ilmu satu sari daripada Tuhan. Ilmu dia tu. Tuhan berat. Esok baru ada hari ni ilmu dia ada dah. Dua hari. Neh. Pasal dia kata Tuhan ini menjadikan dirinya sendiri. Bukan orang lain jadi. Wah, hebat juga bunyi. Tapi lemah. Nampak? Baharu Tuhan. Dia kata sebelum ada langit, ada bulan, ada bintang, ada cakrawala, ada matahari, ada gunung, ada ganang, ada pulau. Ada apa lagi? Ada binatang, ada orang, ada lacing. Umpamanya. Tak sebut dah boleh. Nah, kena sebut. Nah, mana sebelum ada segala perkara, maka telah, maka masa ketika itulah, Tuhan menjadikan dirinya sendiri. Nampak? Ni kita asal nak iman. Ni kita maklak semana hakikat insan. Nampak? Ni kita Nur Hidayah. Mulai nama Nur Hidayah. Ngaji jadi kafir. Faham? Tuhan menjadikan dirinya sendiri. Tanpa perlu daripada bantuan makhluk. Kerana belum ada nama yang bernama makhluk. Ada ni. Sebelum ada, sebelum langit bulan, Tuhan jadikan diri sendiri. Jadi ada dulu ada Tuhan ni. Dah. Ada dulu kediang. Dia gohik kot tu. Nampak? Ni semua ni adalah anak murid syaitan. Hak tewas belaka dah. Dia bersih berdaya dengan zaman Nabi pesan dah. Barang siapa yang cipta Tuhan kamu, siapa dia? Dah. Hak mana? Kita layang ni. Layang tu jadi yang GFC cakap dengan abang ni. Dah. Dia ada boleh layang. Dia ada tak boleh layang. Nampak? Tak usah kata syaitan. Bini kita dah. Ada tak patut layang. Ada kita tak patut layang. Cakap. Layang dia tak mau. Mampu kita. tanya mo mata kejang cakap ni tak reti. Mopek yang layang tu. Faham? Ha. Dia dengar tak? Tak dengar tak? Lah, tapi tak dia semua tak layang. Kena layang attack. Dia tanya benda-benda yang patut layang. Kena layang. Deh. Kau tak patut layang rumah tangga orang. Tak usah cara tu. Deh. Ha. Dia usah layang je. Biar dia mabuk setekor. Dan sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum faqalu ya Rasulullah kaifanun jadidu imanana qala akhiru min qawli la ilaha illallah laita laha min dunillahi hijab. Nabi kata, baharukan iman kamu. Ha? Perbaharulah iman kamu sama-sama. Maka sahabat menyahut, ya Rasulullah, bagaimana kami nak membaharukan iman ni? Lagu mana membaharukan iman? Jawab Nabi SAW, banyakkan daripada perkataan la ilaha illallah, tidak ada baginya lindungan untuk sampai kepada Allah. Tuh sampai ke Tuhan. Nah, inilah afdal zikri, bacaan zikir, sebutan ingatan yang paling baik. Nah, inilah zikir nabi-nabi yang dahulu. Nah, la ilaha illallah. Maka hadis yang pertama menunjukkan, tapi dia buang la ilaha illallah, buang cabut. Kalau rambut sepi-sepi adalah cabut. Nah, taruh 2-3 sepi. Takut kecok tangan ke guna. Eh, ha. Ha? Banyak buang. Orang tu la ilaha buang, subhanallah buang. Nampak? Buang gitu. Ha. Neh. Ha. Buang waktu Terengganu best hari. Apa benda? Tak nampak jandang itu. Ha. Maka hadis yang pertama menunjukkan bahawa syaitan itu sentiasa menggoda manusia dan bertujuan memperdayakan manusia supaya jadi kafir. Ha, nak suruh jadi kafir? Siapa buat Tuhan? Mana dia Tuhan pula tak ada dulu, tak ada keliang. Mesti ada, setiap benda yang ada mesti ada dulu. Mesti ada ciptanya. Yeah. Dari itu kita diajar boleh sampai pada hak yang tertentu dalam baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, jangan layang. Dan berhenti daripadanya, daripada melayang syaitan. Dan hadis yang kedua mengajar kita supaya setiap kita berada dalam keadaan iman kepada Allah dengan membanyakkan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah ni biar banyak. Tahlil ni tak mesti 100. Dah, saya suka kita nak baca berapa-berapa pun. Dan kalau tak saya baca 100, aku nak baca satu anda aku. Itu wajib. Kalau saya 100, kita 100 tau. Kita baca satu tak apa. Kalau saya baca 100, kita nak baca 300 anda aku. Sebab tidak ditentukan banyak-banyak mana. Mereka kan beberapa hadis yang datang sebut Nabi baca kemudian daripada semayang. Ada hadis yang Nabi baca 3 kali. La ilaha illallah. Nampak? Wahdahu la syarikalah. Leh, 3 kali. Hak tahlil tu bebas. Leh, tak mesti baca 100 kali, 70 kali, 50 kali. Tak. Kau pandai kita lah. Leh, anggap maknanya kalau makan pau, baca banyak kan 100. Tak, kalau masih inyok, 10 dah lah boleh makan dah. Ya, gitu. Nah, semoga dengan terpelihara iman kita. Baca sama lah. La ilaha illallah. Lagi banyak, lagi beruntung. Kalau ramai-ramai ni kita baca 1,000 lah. Kata kita paling afdal sekali dalam ramai-ramai. Lepas tu ada kapur lain pula baca 1,500 lah. Kapur tu lebih pula. Dia paling lebih banyak, lebih baik. Nampak? Memang kadang-kadang terdapat pada manusia fikiran atau pahaman yang membawa terkeluar daripada Islam. Maka adalah bersegera rojok kepada Allah dan membaharukan iman kita sekalian. Jadi, kalau mari gangguan dalam hati ni, bini-bini nak suruh sesat. Nampak? Nak suruh sesat. Nak suruh mari agama lain lah tu. Islam ni tak betul, zaling lah, gitu gini. Mari macam-macam syaitan ni nak. Siapa ke kita mati? Macam-macam cara. So layang. Kata la ilaha illallah, minta berlindung. Nak? Ini nak suruh kita sesat. Pertanyaan perkara ais mayang bagi mayat. Saya melawat ayah saudara saya meninggal dunia di luar kampung saya. Mayat itu dimandikan oleh 2 orang. Dan saya ikut bersama. Cara mereka ambil ais mayang seperti berikut. Pertama ni ya. Yang kedua membasuh muka si mati 3 kali. Yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku 3 kali. Yang keempat membasuh kaki 3 kali hingga ke buku lali. Yang kelima membasuh sedikit rambut di ubung-ubung 3 kali. Kaki dulu, kepala geliang. Yang keenam menyapu 2 telinga 3 kali. Adakah sah cara ini? Tidak mengikut peraturan air semayang kita masih hidup. Dipohonkan fatwa. Dia berkata muski, guna pula. Pasuh kaki baru basuh kepala. Tak. Fatwanya, cara yang tersebut, kata mufti kita, adalah salah. Kerana tidak ada padanya tartik. Sedangkan tartik adalah rukun wuduk.

Ibrahim, majalah agama. Bolehkah saya menggunakan ilmu yang ada di dalamnya sebagai saya berguru juga? Dia boleh anggap guru juga. Adakah sah di sisi agama Islam belajar terus daripada buku? Dan ada orang kata tak boleh, kerana tiap-tiap ilmu itu mesti dengan guru. Jika tidak, samalah juga kita berguru dengan syaitan. Ini biasalah cakap orang-orang tua. Tak, dia nak tahu kemusykilan ini. Baik. Maka pagi ini kita dapat penjelasan masalah belajar dengan buku. Dia kata, alhamdulillah fatwa ini. Membaca buku dan kitab itu ada suatu sumber mendapatkan ilmu pengetahuan. Banyak sumber. Kalau zaman dulu, buku saja. Sekarang lebih banyak. Ada majalah-majalah agama. Ada buku-buku agama. Ada kitab-kitab agama. Tak? Dalam berupa bentuk buku. Sekarang ada dalam bentuk keset. Tak? Ambil ilmu daripada keset. Keset bacaan tajwid. Tak? Hukum lima umpamanya. Molek belaka tu. Sekarang ni ada CD pula. Ada VCD, ada CD-ROM, ada MP3, macam-macam nama. Dah, macam-macam. Ini kata, kemajuan inilah yang dibenarkan syarak, yang dipuji syarak. Ini kemajuan yang dipuji syarak. Tak, gunakan kepada tempat yang sepatutnya. Tak. Guna alat-alat canggih-canggih untuk ambil perkara-perkara begini untuk buat belajar agama. Bagus kan? Tak. Dalam internet sekarang, boleh belajar kitab dalam internet. Dah. Kita pernah belajar dua buah kitab dalam internet. Dia baca. Tapi gambar tu guru tu tak nampak muka, nampak tangan ni lah. Dia tunjuk kitab tu. Nah, suara dia kita dengar. Orang yang ikut kitab dia tu, ditunjuk lah dengan kayu guru dia tu. Tunjuk di kitab tu. Lepas tu dia kamera dia ambil lah. Jadi sama dengan guru baca tu, dia ikut lah. Nah, nampak? Kita boleh belajar. Belajar nada kitab dalam internet sekarang. Laman-laman web. Ulama-ulama di Jordan, di Syria, ada keluar dalam laman web. Kita pilih kitab. Nampak? Kita pernah mengaji, pernahlah dalam internet. Salah satunya kitab Waraqat Usul Fiqh. Dia baru start, siapa habis dia baca. Bukan semalaman lah maknanya. Dia ada penggal-penggal dia. Tapi bukan secara langsung. Secara langsung tu gambar kurang molek. Kita pilih. Kalau dia buat dah 2-3 hari lepas, minggu lepas, kita pilih. Bab dia satu-satu-satu-satu. Dia baca, kita dengar dia baca tu. Kita pun dobit lah kalau dia sarah tu. Sama aja. Itu kemajuan. Tak? Kalau nak ngaji kitab. Nampak? Kalau nak dengar orang nyanyi, dengar orang nyanyi. Boleh belaka. Tak? Nak belajar joget, ada tunjuk belaka macam-macam. Laman web Jepun. Satu. Cara-cara bunuh diri. Ada? Kalau nak bunuh diri pun ada itu. Mitok pasika tak boleh, mitok atak tak boleh. Belajar bunuh diri. Nak buat apa? Macam-macam ada. Baik. Ini nak buat kemajuan. Tak apa. Jadi sekarang ni luar. Adalah suatu sumber mendapatkan ilmu. Itu sumber belaka. Nak ketamuh lah. Nak ketamuh. Kerana ilmu itu boleh didapati dengan mempelajari berhadapan dengan guru. Boleh? Beradab dengan guru. Atau mendengarnya tidak dengan berhadapan. Seperti ajaran yang dipancarkan melalui radio. Dengarlah radio. Sama tak? Boleh? Dah kata beradab ni, musyafahah. Ni apa benda ni? Musyafahah ni, hanya kata ni. Hak ni yang paling afdol. Guru ada depan. Paling afdol. Hak ni tak ada guru dalam radio cakap guru di RTN tu. Tu dibolehkan, faham? Bukan tak boleh. Dibolehkan. Afdol ni ada depan. Boleh tanya apa semua. Dah ni lah radio boleh tanya kak. Tu dah kadang-kadang dia jadi line putus. Faham tak? Dia line putus. Minta maaf ni. Line putus. Soalan tu agak keras sikit putus lalu. Pakai agak wayar kasar cik. Telefon jadi rumah kita cakap 2-3 jam tak putus. Tak? Boleh RTN putus. TV3 putus. Baru ni Muhammad Al-Muhammadi dia cakap tentang kebaikan Islam Hadari. Jadi soalan yang pertama penanya tu tanyalah begini-gini, tak putus lagi. Awal geti dah wayar. Jadi bila penanya yang kedua putus teru. Putus teru. Nampak? TV satu RTM tu berapa juta lah boleh putus bayar. Dah, ha, macam mana tu kata. Dah. Ha. Tapi dak terima putus ada hak molek, dah. Dak putus-putus. Ha, tengok bak. Ha, kalau bak tajwid dak putuslah. Ha, malam-malam nak betul tajwid dalam radio tu banyak tu orang betul tu. Utang RTM bagi dua untuk guru. Tak. Mampu 7-8 ya betul tajwid tu. Baiklah, pergi belajar dengan guru Quran kampung. Dia belajar dalam telefon lagu tu. Tak. Telefon utang berapa ni bayar? Nampak? Ha, 5-6 ayat baca berlagu. Ustaz tekan tegur. Neh. Ha. Tak pun tak sedar kau. Berakak telekom berhak. Neh. Betul. Nak boleh ke habis 5-6 ayat? Tak. Semalaman boleh 2 orang. Tengah jam tu. Acara 2 orang boleh ngaji. Banyak mana habis kerja. Neh. Dia tak sedar. Dia tak malam. Bila nak sudah tu, Ustaz tu kata, boleh tahan lah macam. Ha, tengok lah boleh tahan. Mana soal pun pula. Faham? Ha. Kalau kata benda macam ni tak sikit. Ada lah. Dari kau macam apa? Mereka kita tak. Nah. Kata boleh tahan. Nah. Anda belakang ini mainan bisnes belakang. Tak? Ha. Atas umpamanya dan dengan membaca buku-buku lah. Kitab yang didapati dengan banyak. 500 kedai buku. Banyak. Dan saya berpendapat seorang tidak dilarang baca buku tak apa. Dan majalah atas umpamanya. Untuk mendalamkan ilmu, tambah lagi ilmu. Tak ada salah. Setelah ia ada bunyi asas. Ha, tapi setelah ada asas. Jangan tak ada asas. Eh, ha, berasa minat ke agama terus beli buku baca gitu je. Eh, ha, beli buku sifat 20 apa semua dah je belajar. Tak, pakai tengok-tengok. Tak betul, pakai tak betul. Macam ni syaitan ni masuk celah. Tak, ha, mudah lalu kerjaan ni mudah lalu lah. Ha, dia hak kata kita ngaji sama dah, kita tengok ada kuliah dah. Ada program dah. Ha, kita beli buku-buku agama buat tambahan. Tak, ha, tu comel. Jangan agak awak mari dengar saja. Kita ada dah semalam, seminggu 3 kali dah dengar. Tak umpamanya. Ha, kita beli buat buku-buku lain, buat tambahan. Tu tak apa lah. Eh, ha, mudah faham tu. Pasal, oh ni, guru kabur itu malam tu. Ha, nampak lah, ha, ada dah ni lah kita. Eh, gini, gini. Ha. Tapi kalau buku-buku yang bukan hukum, tak apa. Eh, ha, bukan hukum. Eh, ha, tak apalah. Walaupun kita tak belajar lagi, kita beli buku kisah para sahabat. Tak apa tu. Ah, tak payah guru baca tak apa. Cerita-cerita. Cerita Ashabul Kahfi. Ah, tak payah guru tu. Hak hukum akal ni. Halal, haram, akidah apa semua. Ni bahaya. Eh? Ah. Dan pahaman yang cukup yang dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Jadi sekurang-kurangnya biar kita belajar dulu dengan guru. Dengar dulu hak sahih ni. Barulah kita beli-beli buku wak tambahan. Tak, memang kita kena wak tambahan. Ah, nak-nak kalau kita nak lebih sikit pada orang lain. Kena wak tambahan. Eh? Ah. Bak atas satu kitab tu, umpamanya kita belajar kitab mana? Kitab bab semayang. Kita beli pula buku-buku bab semayang. Kita baca pula banyak-banyak. Malam ni orang ajar bab ni. Ha? Malam ni bab semayangnya bab sujud sajadah. Kita baca pula buku sebelum pergi tu. Nah, bila kita pergi nadah malam, pergi dengar malam ni, mudah lah. Ha? Cedah ni. Banyak lah cik. Orang pun sebut dulu malam tu. Faham lah. Ha? Dah. Balik tengok pula kali lagi. Cari pula ayat mana lagi. Nampak? Ha, buku mana terang bab ni. Satu tambahan dia panggil. Nampak? Ha, tambahan kalau nak banyak lah ha. Dan sekiranya ilmu itu tidak dipelajari melainkan dengan guru, akan menjadi sukar lah bagi seorang itu menambahkan ilmu pengetahuan. Kalau semua ke mesti berguru, payah lah. Pak dengar saja lah. Dengar saja tak pada mana. Minggu kali dengar ataupun sehari sekali sikit, sehari sekali sejam. Tak ha, sikit lah. Kalau kita nak lebih lagi, nak lebih lagi pada orang lain, kita beli buku, kita baca sendiri. Eh, ha, tapi bab yang kita mengaji tu lah. Bab semayang. Tak? Umpama. Bab tambahan. Dan saya dapat bahawa perkataan orang yang belajar dengan tidak ada guru, maka guru syaitan adalah pada mereka yang mula-mula tidak belajar. Itu maksudnya. Orang yang tak ada guru, syaitanlah gurunya. Yang ini orang yang tak pernah belajar agama. Terus belajar dengan buku. Itu betul. Dan orang yang tidak ada punya ilmu asas bagaimana disebutkan di atas, tak ada asas, tak boleh. Kalau kita ada asas dah, tak apa. Belilah buku banyak-banyak mana pun. InsyaAllah. Ha, jadi panduan bagi kita, jadi tambahan bagi yang telah ada. Orang pandai dah tak apa. Dah, tak pandai lagi tak kena. Ha. Macam orang bawa kereta dah. Nah, rajin bawa dah. Belajar dah. Tak apa. Ha. Dah ada rajin bawa lagi. Tak boleh. Dia kena ada orang. Sebelah. Dia rajin bawa kereta pertama kali. Ha, dia ada orang sebelah. Dia kabur. Lepas kelah tekan gear apa semua. Hak bawa sama dah. Tapi tak mahir lagi. Ha, tak apa. Hak rajin bawa dah. Tak. Ha, tak bahaya. Ha. Jadi, hak kataan-kataan ulama' menyesatkan kalau kita tidak ada guru itu, iaitu pada perkara-perkara yang kita tidak ada asas dalam bab tu. Tapi kalau kita dengar sama dah sekalipun, Tapi kita tidak ada lagi asal dalam bidang sesuatu ilmu yang lain. Kita tak boleh baca sendiri dok ilmu tu. Ilmu ni, yang kata boleh baca sendiri ni, ada asal, kalau kita dengar sok modoh. Bolehlah kita tambahan buku-buku lain untuk buat tambahan. Nah, tapi kalau kita tidak ada lagi guru dalam bidang tu, kita nak pakai hak tu selalu, pakai buku sahaja adalah payah. Rasa banyaklah, alik betul. Nah, rasa kata kiraah, alik betul. Alik siapa kerja baca. Tak pernah ada guru sebut, dia pakai pukul diri tak jadi. Ini benda betul gini. Alik, kenung gini. Tu bahang lam alik. Nah, tak ada guru. Ada guru pun rayuk repang. Nampak? Orang alif, alif, alif, alif, alif jadi alif. Nampak? Alif bata guru kata. Dia ikut alif bata. Sa, dal, dal. Sa, da, jal. Dubik. Dajah dubik. Faham? Orang zah ni jah jadi. Tak ada guru. Tu ada guru. Tak ada. Tak ada betul. Nah, ada benda yang tak betul. Ada benda yang kita tak payah guru. Baca faham, baca faham, baca faham. Macam cerita kisah Nabi tadi. Kisah para sahabat. Tak. Itu mudah tu. Hak hukum ni. Halah haram. Takut jadi, tak kelahi. Tak. Kalau kitab-kitab lama. Nampak? Dan jika tidak, maka tiada. Guna pula. Jika tidak, maka tiada. Nah. Tak kena lalu dah. Nampak? Jadi kalau kita sampai pada tempat-tempat yang kita muskil dalam kitab, hak kita baca sendiri, tinggal. Kita lakuh. Tak apa lakuh. Nampak? Tak kena piti. Lakuh gitu. Nah, tinggal dulu, gari. Tapi tanya orang pula. Jangan, nak suruh faham juga. Bila nak suruh faham juga, jadi glitching. Nah. Tapi, itu buku kalau sekarang dalam bentuk yang lebih moden lagi, lebih mudah. Kalau buku kata Allah sekarang, kalau dalam komputer, dalam CD-ROM semua, dia ada gambar dah pula tunjuk. Mudah lagi faham. Tak? Kalau panduan Wak Haji tu, dia ada gambar pula. Neh? Tunjuk kat mana garisan Haji Aswad. Tak? Kat mana Makam Ibrahim. Neh? Kat mana Dok Lilalu Dok Stoh. Neh? Dia ada gambar hidup pula. Lebih mudah lah ni. Pengajian-pengajian agama lebih mudah. Dengan berubahnya zaman ni, sebenarnya lebih mudah. Itu setengah daripada nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita pandai guna, kita gunakan kecanggihan ini untuk agama. Jadi baik untuk kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima lam tana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.